Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita mulai membahas mengenai jenis yang kedua dari harta-harta yang terkenai zakat, yaitu apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan urudut tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Di mana urudut tijarah adalah mencakup segala sesuatu yang memang diniatkan oleh pemiliknya untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. Ya. Maka dengan ini, ya, urudut tijarah mencakup, ya, misalnya barang-barang yang ada di toko, apabila seorang memiliki toko, demikian pula apabila memiliki apotek, obat-obat yang ada di dalamnya termasuk di atau harus dizakati. Kemudian juga termasuk rumah-rumah yang dimiliki oleh seseorang atau tanah-tanah yang dimiliki oleh dirinya apabila memang untuk dijual, sudah diniatkan untuk dijual agar mendapatkan keuntungan darinya. Nah, adapun benda-benda atau perkara-perkara yang dipakai, ya, tidak terkena zakat berapapun harganya, berapapun nilai dari barang-barang yang dia miliki. Nah, termasuk dalamnya tanah yang dia miliki atau rumah yang dia miliki, sebesar apapun, seluas apapun, ya, semahal apapun, tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya apa-apa yang ingin dia jual. Nah, demikian pula barang-barang yang dia sewakan, ya, tidak ada pula zakatnya. Nah, namun zakat pada barang sewaan yaitu apabila dia mendapatkan hasil dari sewa-menyewa tersebut, ya, dan hasilnya sudah memenuhi nisab dan melewati satu haul, maka dizakati. Maka tetap dizakati. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan dengan mengulangi sedikit apa yang sudah kita sebutkan kemarin. Qala wala zakata 'alal insani fi ma 'addahu lil isti'mal, dan tidak ada zakat bagi seseorang pada perkara-perkara yang dia persiapkan, dia niatkan untuk digunakan. Kal maskani wal matjar, seperti tempat tinggal dan tempat berjualan. Ay al-mahallu alladhi yajlisu fihi lil-bay'i wasyira, yaitu tempat yang memang dia duduk di situ untuk berjual beli padanya, toko, kios dan yang lain sebagainya. Nah, wal sayyaratu allati yarkabuha, Demikian pula mobil-mobil yang dia kendarai. Wa ghairu dzalika min musta'malatihi. Dan yang selainnya dari barang-barang yang dia pakai. Walladzi 'indahu masna'un. Dan orang yang memiliki pabrik besar ataupun kecil. Ya. Aw warshatun lil haddadah. Atau bengkel bubut atau bengkel besi semacam itu. Bengkel yang mengurusi perbesian, ya. Aw li islahis sayyarat atau bengkel servis mobil. Servis mobil atau servis motor atau yang sebagainya. Aw 'indahu matba'ah atau memiliki percetakan. Nah, memiliki pabrik, memiliki bengkel, memiliki percetakan, ya, dan yang semisalnya, la zakata alaihi fil aliyati allati yastakhdimuha lil amal. Tidak ada zakat pada alat-alat yang dia gunakan untuk bekerja di tempat tersebut. Nah, walaupun di pabrik misalnya ada alat-alat berat, ya, forklift misalnya atau yang lain sebagainya, ya. Di bengkel juga ada alat-alat yang relatif mahal, ya. Demikian pula pada tempat percetakannya ada alat-alat cetak, ya, yang harganya belasan atau bahkan puluhan juta, ya. Alat-alat tersebut tidak ada zakat padanya, ya. Aset-aset perusahaan tidak ada zakat padanya kecuali apabila aset-aset tersebut mungkin berupa perak, ya, emas, uang, atau benda-benda yang akan dijual, enam, spare part misalnya, dan lain sebagainya, maka itulah yang ada zakatnya. Adapun aset-aset yang digunakan untuk proses produksi, ya, maka tidak ada zakatnya. Enam. Demikian pula alat-alat kantor tidak ada zakatnya. Enam. Qala wa innama az-zakatu fil ghallati allati yahsulu 'alayha min dhalikal masna' aw al warshah aw al matba'ah. Akan tetapi zakat dikeluarkan dari ghallah, yaitu keuntungan yang didapatkan dari pabrik tersebut atau bengkel tersebut atau percetakan tersebut. Bi an yukhrija rub'al 'ashri mimma hala 'alayhi al haul min ad-darahim allati yahsul 'alayha min hadhihi al-ashya, yaitu dengan dia mengeluarkan 1/40 dari hasil yang dia dapatkan berupa dirham-dirham, yaitu uang-uang harta dari perkara-perkara ini, dari bengkelnya, pabriknya atau percetakannya, selama sudah lewat satu haul, mimma hala 'alayhi al-haul, sudah melewati satu haul, maka itulah yang di zakati, yaitu keuntungan yang didapatkannya. Nah, misalnya digabungkan ke modalnya misalnya, nah itulah yang di zakati apabila berbentuk uang, apabila berbentuk uang. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, permasalahan selanjutnya mengenai saham. Qala wal ashum allati lil insani fi syarikat, dan saham-saham yang dimiliki oleh seseorang pada perusahaan-perusahaan, in kanat syarikata istithmarin, apabila perusahaan-perusahaan tersebut memang perusahaan investasi yang menerima modal dari masyarakat. Istilahnya sudah co-public, ada sahamnya yang dijual di pasar saham. Syarikatil masani', seperti perusahaan industri, atau syarikatil naql, atau perusahaan transportasi, syarikatil kahroba wal ismint, atau perusahaan listrik dan perusahaan semen. Fahadihi tajibuz zakatu fi ghallatiha, maka yang seperti ini wajib untuk dikeluarkan zakat ighallatiha, pada hasilnya, ya, istilahnya apa, dividen, ya, istilahnya mendapatkan dividen. Nah, inilah yang kemudian ada zakatnya, ya. Idza hasala al-musahim ala syai'in min ghallati ashumiha fi syarikati, fainahu yuzakihi. Ya, apabila dia, ya, seorang yang menanamkan saham tadi mendapatkan hasil dari sahamnya tadi dalam suatu perusahaan, maka dia mengeluarkan zakatnya. Nah, mengeluarkan zakatnya. Nah, tidak disebutkan di sini apakah kemudian harus melewati satu haul terlebih dahulu. Nah, maka Allah alam tentang hasil daripada saham tersebut, keuntungan daripada saham, apakah langsung dizakati ataukah kemudian ditunggu sudah lewat satu haul terlebih dahulu, masih harus dipelajari kembali. Qala wa ammal ashumu allati lahu fil aradhi at-tijariyah. Adapun saham, saham ini sebetulnya dalam bahasa Indonesianya bagian, bagian yang dia miliki dari tanah-tanah yang dipergunakan untuk dijual, tanah-tanah yang akan diperjualbelikan. Fatajibu alaihi zakatu ashumihi minha, maka wajib untuk dia mengeluarkan zakat dari sahamnya, bagiannya dari tanah tersebut. Nah, misalnya berserikat untuk membeli satu tanah, satu lahan yang besar yang akan dikapling-kaplingkan. Dia sudah mengambil beberapa kapling untuk dia jual. Nah, maka selama belum terjual tetap harus dia keluarkan zakatnya, ya. Selama memang masih dimiliki oleh dia, dalam keadaan dia berniat untuk menjualnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Qala bi an yuqawima tilkal aradhi 'inda tamami hawliha, yaitu dengan menaksir nilai daripada tanah-tanah tersebut ketika sudah sempurna haulnya. Pada akhir dari haul, ya, misalnya dia membeli pada bulan Zulqa'dah, maka pada bulan Zulqa'dah tahun setelahnya dia lihat harganya berapa ini di pasaran, tanah seluas ini dengan letak atau posisi seperti tanahnya. Ya, dia tanyakan kepada orang yang paham mengenai hal tersebut, kira-kira berapa lakunya di pasaran dengan kondisi pasar pada hari pada saat tersebut, ya, seperti pasaran jual beli tanah pada masa pandemi COVID seperti ini mungkin lebih murah bisa jadi. Nah, jadi dilihat pada harga akhir pada saat sudah lewat satu haul atau satu tahun dari saat dia membeli tanah tersebut. Qala wa yukhriju rubu'a ushri qimati nasibihi minha. Kemudian dia mengeluarkan 1/40 dari harga bagian tanahnya dari tanah yang luas tadi. Nah, masuk dalam urudut tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, qala wa alamu rahimakumullah annahu la budda minan niyyati 'inda daf'i zakati li'annaha 'ibadatun. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa haruslah ada niat ketika membayarkan zakat, karena zakat adalah ibadah. Wal ibadatu la tashihhu illa biniyatin, dan ibadah itu tidak sah kecuali ada niat padanya. Ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fa yanwai 'inda daf'iha annaha zakatun, maka dia berniat ketika membayarkan zakat tersebut bahwa itu memang adalah zakat. Ketika dia mengeluarkannya, hendaknya dia berniat, yaitu ada tujuan yang sudah diketahui dalam hatinya bahwasanya ini adalah untuk mengeluarkan zakat harta saya yang ini. Ya. Mengeluarkan zakat untuk misalnya tabungannya, atau mengeluarkan zakat untuk perhiasan emas istrinya misalnya, ya, atau tabungan emasnya, atau mengeluarkan zakat untuk barang-barang yang ada di tokonya. Ya, harus diniatkan ini zakat untuk harta yang ini. Yang tentu saja kita ingatkan bahwasanya zakat itu atau niat tidak perlu lafaz. Dengan lisan ataupun di dalam hati pun tidak perlu lafaz. Hanya sekedar dengan mengetahui saja, dan ada tujuan tertentu dalam hatinya. Maka inilah yang dinamakan dengan niat. Harus ada niat di dalam hatinya. Ini adalah harta yang saya bayarkan untuk zakat harta yang ini. Nah, harta tertentu yang dia ingin zakati. Qala walau dafa'a darahima wa huwa lam yanwiha zakatan. Kalau dia membayarkan dirham-dirham, yaitu membayarkan sejumlah uang, dan dia tidak menyatakannya sebagai zakat, tsumma nawa ba'da dzalika lam tujzihu. Ya. Kemudian dia meniatkan setelah itu, maka yang seperti ini tidak cukup baginya, tidak sah, tidak dianggap sebagai zakat dan dia tetap harus membayar zakat. Ya. Misalnya pada bulan Ramadan, ya, seseorang banyak mengeluarkan sedekah, ya. Dia berikan kepada orang-orang yang fakir, ya. Kemudian juga dia memberikan ke anak-anak yatim misalnya yang membutuhkan. Nah, maka ketika dia total jumlahnya, oh ternyata jumlahnya 5 juta. Ketika dia hitung tentang zakatnya, lah zakat saya 5,5 juta. Berarti kemarin sudah 5 juta. Ini 500 lagi sudah menutupi zakat saya. Ya, misalnya. Tidak boleh yang seperti ini. Tetap dia harus membayar 5,5 juta. Yang 5 juta sudah lewat. Ya. Niatnya untuk sekedar sedekah sebagaimana yang dia niatkan ketika memberikan harta tersebut kepada orang-orang fakir atau anak-anak yatim. Ya, niatnya bukan sebagai zakat. Maka tidak boleh dia merubah niat dari apa yang sudah dia berikan sebelumnya dan hendaknya dia membayar zakat secara utuh, ya, 5,5 juta apabila memang sejumlah itu yang dia harus bayarkan dari hartanya. Nah, jadi jangan pelit-pelit, jangan terlalu banyak perhitungan. Ya, harta diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah keluarkan zakatnya, keluarkan pula sedekah-sedekah dari harta tersebut. Apabila memang Allah Subhanahu wa taala luaskan harta bagi diri kita. Qala wa 'alal muslimi an yuhsi ma ladayhi minal mal alladhi tajibu fihi az-zakatu ihsan daqiqan. Dan hendaknya yang wajib bagi seorang muslim yaitu dia menghitung harta yang dimilikinya, ya. Yang wajib untuk dia meluarkan zakat padanya dengan perhitungan yang detail, perhitungan yang terperinci. Li'alla yabqa min malihi syai'un, agar tidak tersisa dari hartanya sesuatu apapun, lam tukhrij zakatu lam tukhraj zakatuhu, yang belum dikeluarkan zakatnya. Jangan ada sedikit pun dari hartanya yang belum dikeluarkan zakatnya. Qala fa yujibu dzalika mahquhu wa talafuhu. Yang kemudian apabila ada yang belum dikeluarkan zakat dari hartanya, bisa jadi itu akan mengakibatkan hilangnya barokah dari harta tersebut atau justru musnahnya, sirnanya, hancurnya harta tadi. Jadi betul-betul dihitung secara mendetail, ya, dihitung secara mendetail. Nah, apabila sulit, maka ada solusinya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala wa yajuzu lil insani an yuwakkila man yuhsi ma lahu wa yukhriju zakatahu niyabatan anhu. Dan boleh bagi seseorang untuk mewakilkan orang lain untuk menghitung hartanya. Ya, terlalu banyak hartanya, ya. Tokonya ada 5, masing-masing barangnya yang ada di dalamnya enggak tahu berapa, harus dihitung dengan terperinci. Sulit, ya. Maka wakilkan kepada orang lainnya. Ya, wakil ini bukan harus seseorang yang bekerja sukarela, bisa jadi wakil tapi dibayar, ya, pegawai misalnya. Nah, misalnya salah satu pegawai dari toko tersebut, suruh saja dia untuk mengerjakan tugas tersebut mungkin dengan bayaran sekian. Ya. Ketika mendekati Ramadan, dia ingin menunaikan zakat pada bulan Ramadan misalnya, menunjuk setiap dari masing-masing toko satu orang untuk menghitung merekap seluruh benda atau seluruh barang yang dijual di toko-toko tersebut. Nah, boleh yang seperti ini, wa yukhriju zakatahu, dan juga boleh mewakilkan orang lain selain untuk menghitung zakatnya, mengeluarkan sekalian zakat benda atau barang-barang tersebut, dari hartanya tersebut, niabatan anhu, sebagai pengganti dirinya, ya. Tidak harus dia menghitung sendiri, ya. Tidak harus dia mengeluarkan zakat sendiri. Wakilkan kepada orang lain, katakan kepadanya, saya punya 5 toko, coba kamu hitung semua apa yang ada di dalamnya, berapa harganya masing-masing, dan kemudian kalau di total berapa barang-barang yang ada di toko tersebut, kemudian langsung hubungi saya, nanti saya berikan uangnya, kamu yang menyalurkan, ya. Tidak harus dia menyerahkan sendiri kepada orang fakir misalnya, tapi boleh untuk mewakilkannya kepada orang lain. Qala wa yajibu 'alal muzakki an yukhrija az-zakata tibatan biha nafsuhu. Dan wajib untuk seorang yang berzakat itu mengeluarkan zakatnya dalam keadaan lapang dada, jiwanya lapang, ya, jiwanya tidak terpaksa dengan ibadah zakat tersebut. Jangan sampai dia terpaksa, ada rasa sayang untuk mengeluarkan harta yang memang sebetulnya berupa zakat tersebut, zakat dari hartanya. Qala ghairu mumtannin, dan juga tidak boleh dia mengungkit-ungkit pemberian zakat tadi pada orang fakir yang sudah dia berikan zakat kepadanya. Jangan sampai dia mengungkit pemberiannya, ya. Jangan sampai ketika dia memerlukan suatu urusan dari orang yang miskin tersebut, ya, kemudian orang miskin tadi menolak, dia mengatakan, oh, kemarin kan sudah saya kasih zakat, masa sekarang saya suruh begini gak mau. Nah, jangan seperti itu. Nah, namanya apa? Mengungkit-ungkit, ini tidak boleh. Nah, pada zakat ataupun pada infak dan sedekah yang lainnya atau pemberian yang lainnya, terlebih-lebih pada zakat yang merupakan ibadah yang wajib, harus lillah, ya, tidak boleh kemudian diungkit-ungkit pemberian tersebut. Wala ghairu mumtannin biha, tidak mengungkit-ungkit zakat tersebut. Wala mustakthirin laha, dan tidak menganggap zakat tersebut sebagai suatu yang besar, ya, yang membebaninya. Ya, namanya zakat 2,5%. Ya. 2,5% itu 1/40, ya. Kalau kita punya kue satu besar gitu dibagi 40, satu diambil orang misalnya, masih punya banyak atau sedikit tinggal sedikit, masih punya banyak. Masih punya 39 bagian. Ya, jangan merasa bahwasanya zakat tersebut adalah suatu yang besar dan membebani. Qala wala karihin li ikhrajiha, dan tidak pula dia merasa terpaksa untuk mengeluarkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu, ya. Ini pada sedekah secara umum yang wajib seperti zakat ataupun yang selainnya. Jangan sampai kita mengatakan, "Ah, saya kan kemarin sudah ikut urun 100.000, 200.000." Ini sifat yang tidak baik dan akan menghilangkan pahala dari sedekah yang sudah dikeluarkan, ya. Jangan sampai ada terlontar kalimat seperti ini, saya sudah pernah ta'awun sekian, pernah ta'awun sekian. Nah, jangan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sikap yang kurang baik. Ini sikap yang kurang baik. Kalau memang lillah, kalau memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa diungkit-ungkit, ya? Nah, maka ini adalah suatu sikap yang akan membatalkan pahala dari sedekah seseorang. Waliyatubillah. Yang seharusnya apabila dia ikhlas sudah pernah mengungkit-ungkitnya, ya, pahalanya tetap akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dilipat-lipatkan pahala tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dibatalkan dan ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala ta'ala fil munafiqin, dan Allah ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik. Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Dan tidaklah berinfak kecuali dalam keadaan mereka terpaksa. Nah, jangan terpaksa dengan zakat yang harus dikeluarkan. Nah, tapi walhamdulillah, ya, di tempat kita walaupun memang dari satu sisi juga merupakan suatu kekurangan, tidak ada petugas zakatnya, ya. Jadi tidak terpaksa memang ketika mengeluarkan zakat biidznillah memang dari diri kita pribadi. Nah, yang biasanya mengeluarkan dalam keadaan terpaksa yaitu ketika ada petugasnya, didatangi petugas, kemudian dicatat sekian hartanya, kemudian harus dibayarkan sekian. Ini terkadang ada rasa terpaksa. Tapi tetap, ya, seorang yang walaupun tidak didatangi petugas menunaikan harta zakat dari hartanya, dari dirinya sendiri, tetap harus menjaga keikhlasannya. Jangan sampai ada rasa terpaksa sedikitpun. Qala wa yastahib wa yastahabu an yadda'uwa inda ikhrajiha. Dan disenangi untuk berdoa ketika mengeluarkan zakat. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikan harta ini, harta zakat ini sebagai keuntungan dan bukan sebagai dan jangan jadikan sebagai kerugian. Nah, hadis ini sebetulnya hadis yang dhaif. Nah, ini doa ini berdasarkan hadis yang dhaif dan bahkan dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang palsu. Baik. Qala wa yaqulu akhidhuha, dan berkata orang yang menerima zakat tersebut, ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka qahuran. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagimu atas apa yang telah kamu berikan dan memberikan barakah bagimu atas apa yang masih tersisa pada dirimu, yaitu harta yang masih ada padamu, dan semoga Allah menjadikannya sebagai pensuci, yaitu dari hartamu. Nah, yang ini juga sebetulnya tidak didasarkan pada suatu dalil yang sahih, tidak ada hadisnya bahkan, namun disebutkan bahwasanya ini adalah yang disenangi oleh para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Adapun yang berasal dari hadis yang sahih yaitu perkataan Allahumma salli ala fulan, ya, ya Allah bersolawatlah kepada fulan, yaitu orang yang membayarkan. Nah, zakat harta tersebut. Nah, ini yang dikatakan oleh petugas yang mengambil zakat tadi, atau memang orang yang langsung mengambil zakat tersebut, mendoakan orang yang menyerahkan zakat. Qala fattaqullaha ibadallahi fi umuri dinikum amatan wa fi zakati amwalikum khasatan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dalam seluruh perkara agama kalian secara umum dan dalam perkara zakat harta-harta kalian secara khusus. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Wa yanbaghi lil insani al-istikthar min shadaqati at-tatawwu'i aidan fi hadha asy-syahril karim. Dan sudah sepantasnya bagi seseorang untuk memperbanyak sedekah yang tatawwu', yaitu yang sunnah, pada bulan yang mulia ini. Wal musimil azim, dan suatu musim yang agung ini. Li hadithi Anasin, berdasarkan hadis Anas, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sedekah mana yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis yang dhaif. Naam. Qala rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan yang semisal dengan buah tamar, buah kurma dari penghasilan yang baik, wala yas'adu ila Allah illa thayyib, dan tidak ada amalan yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik saja, fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya, wa yurabbiha li sahibiha, dan akan mengembangkannya bagi orang yang menunaikan atau mensedekahkan harta tadi, walaupun hanya tadi sebesar satu biji kurma atau satu kurma, hatta takuna mithlal jabalil azim, gunung yang besar. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jelas kesahihannya, dan ini mengenai sedekah secara umum, bukan hanya pada bulan Ramadan. Qala an Anasin marfu'an, dan dari Anas secara marfu', itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu'i. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemarahan Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dan akan menolak kematian yang jelek. Nah, ini juga hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Baik. Qala wal ayatu wal ahaditsu fi hadza katsiratun ma'rufatun, dan ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai perkara ini banyak dan diketahui. Nah. Qala shadaqatu fi hadza syahri fiha iqtida'an bir fi nang iqtida'un bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sedekah pada bulan ini, pada bulan Ramadan, ada atau sebagai bentuk perbuatan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini cukup bagi kita sebagai suatu keutamaan. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Nah, adapun hadis yang disebutkan tadi bahwasanya sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan, dhaif. Namun ternyata memang ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad kana yatadha'afu wujuduhu fihi aktsaru min ghairihi. Maka sungguh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan berlipat-lipat daripada kedermawanan beliau pada yang selainnya. Nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kami memohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Wa an yashmulana bi'afwihi wa maghfiratihi wa rahmatihi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mencakupi diri kita semua dengan ampunannya, dengan maaf darinya, dan juga dengan rahmatnya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, akhir dari dars yang ke-22 mengenai zakat. Masih ada satu pelajaran lagi mengenai zakat. Insyaallah akan kita bacakan mulai pertemuan yang akan datang bismillah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.